Ku berhenti saat kulihat dia pertama kali. Dia ambil semua jiwa dan raga dalam sedetik saja. Apakah dia sudah ada yang punya? Tak bisa lagi ku menahannya. Ku ingin menyapanya. Siapakah dia ada di sana? Sangka ku jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapakah dia ada di sana? Tuhan bantuku mengenalnya. Takkan ku minta hal yang lainnya. Hanya engkau gadis, kau gadis di ujung sana. Cinta terasa surga indah. Mungkinkah kita kelak bisa bersama menjalin cinta untuk selamanya? Oh, siapakah dia ada di sana? Hati ini bertanya-tanya. Tak kusangka pada pandangan pertama. Siapakah dia ada di sana? Tuhan.